ingin mewujudkan satu tatanan masyarakat yang harmoni. Yang harmoni maksudnya tidak terjadi konflik, baik konflik sifatnya vertikal antara rakyat dengan pemerintahnya, atau konflik yang sifatnya horizontal antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Islam menghendaki terbinanya masyarakat yang sesuai dengan koridor syariat Islamiyah, sehingga terbangun satu struktur masyarakat yang penuh keharmonisan. Kewajiban seorang muslim terhadap penguasanya, hendaknya ia menaati penguasa ataupun pemerintahan kaum muslimin tersebut dalam hal yang ma'ruf. Karena sesungguhnya ketaatan seorang muslim kepada pemerintah atau penguasa muslim yang mengatur kehidupan di dalam bernegara ataupun bermasyarakat, pada hakikatnya merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam. Manakala ia tunaikan dengan penuh keikhlasan dan semata dalam rangka upaya menghidupkan tuntunan Islam, dalam upaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kesabaran seorang muslim dalam mengikuti apa yang ditetapkan oleh waliul amr adalah merupakan ladang pahala bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri di sini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab syarah Sahih Muslim menyebutkan yang dimaksud ulil amri di antaranya adalah para ulama. Namun ada yang menyebutkan pula yang dimaksud ulil amri adalah umara dan ulama, yaitu penguasa dan para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Kitabul Ilm menyebutkan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama dan umara, yaitu orang-orang yang mengendalikan pemerintahan, orang-orang yang mengeluarkan aturan-aturan dalam upaya ketertiban umum. Ini yang dimaksud dengan ulil amri. Maka kewajiban seorang muslim adalah menaati kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah, wa man 'asani faqad 'asallah." وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي. Barang siapa yang menaati aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat, tidak mau menaati diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah bermaksiat, tidak taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, yaitu penguasa kaum muslimin, maka sungguh ia telah tidak taat kepada diriku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, maka sungguh ia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang tidak taat kepada amirku, bermaksiat kepada amirku, yakni penguasa, pemerintah, maka ia telah bermaksiat kepada diriku. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang selain mereka. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah." Atas pribadi seorang muslim, hendaknya ia mendengar dan taat. Fima ahabba wa karih. Terhadap apa yang ia sukai atau yang ia benci. Illa ayyumara bima'siyatin, kecuali seorang muslim tidaklah wajib untuk menunaikan perintah yang mengandung maksiat. Fa in umira bima'siyatin fala sam'u wala tha'ah. Maka apabila diperintah untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah oleh penguasa, maka fala sam'u wala tha'ah, maka tidak ada untuk mendengar dan taat. Ini terkait dengan perintah menaati penguasa dalam hal yang ma'ruf. Satu fenomena yang kita dapati di tengah masyarakat. Satu sisi kita diperintah untuk taat kepada pemerintah, penguasa. Tapi di satu sisi lain, kita dihadapkan dengan realita bahwasannya ada aturan-aturan. Satu sisi kita dihadapkan, misalnya satu contoh, ketika kita tidak boleh menaati sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, kita satu sisi diperintah untuk taat kepada pemerintah, tapi satu sisi di dalam fenomena pada masa sekarang ini, pemerintah justru membolehkan demonstrasi. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwasannya demonstrasi itu bukan berasal dari ajaran Islam. Dan para ulama menyebutkan hal yang demikian, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, menyebutkan bahwasannya demonstrasi bukan dari ajaran Islam. Dan manakala kita menelusuri sejarah, ketika Abdullah bin Sabah hendak meruntuhkan atau hendak membuat kekacauan di kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Saba, seorang keturunan Yahudi yang lahir di kota Son'a, Yaman, melakukan provokasi di beberapa tempat, beberapa wilayah yang di situ kaum muslimin berada. Abdullah bin Saba al-Yahud berkeliling dari Kufah, Basrah, dan beberapa tempat lainnya, termasuk Mesir, dalam upaya memprovokasi kaum muslimin untuk menentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika di Mesir provokasinya berhasil, masyarakat Mesir kemudian datang berduyun-duyun ke kota Madinah, mengepung kediaman Khalifah, sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu bulan lebih, orang-orang Mesir mengepung kediaman Khalifah, pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Hingga Khalifah sangat kesulitan untuk bisa menerima air untuk kebutuhan hidupnya, karena suasana pengepungan oleh para demonstran yang berasal dari Mesir, yang menuntut sebagaimana apa yang diprovokasikan oleh Abu Abdullah bin Saba al-Yahud. Setelah lebih dari satu bulan, massa mulai anarkis. Mereka menyerang masuk ke rumah penguasa kaum muslimin, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian terjadilah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pedang terhunus menghujam di tubuh sahabat yang mulia, Khalifah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Darah segar menetes. Menetes ke mushaf Al-Quran yang ketika itu Khalifah tengah membacanya. Dan ini adalah sejarah demonstrasi di dalam perjalanan kaum muslimin. Siapa provokatornya? Abdullah bin Saba al-Yahud. Siapa yang mengajari orang-orang untuk kemudian menentang penguasanya? Abdullah bin Saba al-Yahud. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga orang yang diikuti itu masuk ke liang dob, binatang sejenis reptil, niscaya kalian akan mengikuti masuk ke lubang tersebut. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa lagi kalau bukan al-Yahud wan Nasar. orang Yahudi dan Nasrani. Maka sejarah telah mengungkapkan bagaimana dampak dari demo tersebut. Dan ketika kita menemukan fakta, padahal pemerintah kita membolehkan, bukankah kita harus taat kepada pemerintah? Pemerintah kita membolehkan demo, demonstrasi. Bahkan demonstrasi diatur, ada peraturannya. Di antara peraturannya tidak boleh lebih dari jam 18, jam 6 sore. Selama demonstrasi itu damai, mengerahkan massa, pemerintah membolehkan. Nah, dalam hal ini, kita kembali kepada ketentuan awal di dalam Islam, bahwasanya menaati pemerintah adalah dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun pemerintah membolehkan demonstrasi, tapi kita tidak mengamalkan ataupun tidak mengikuti anjuran pemerintah tersebut. Kenapa? Karena demonstrasi adalah sesuatu yang ghairu ma'ruf, bukan sesuatu yang ma'ruf. Justru sesuatu yang menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tapi kan demonstrasi itu dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak penguasa, dan itu dibolehkan. Ya, kalau memang tujuannya menyampaikan aspirasi, maka Islam telah mengatur bagaimana tata cara menyampaikan aspirasi terhadap penguasa. Islam telah memberikan ketentuan syariat, kaifiat, adab di dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sebagaimana di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam salah satu risalah beliau, Zilalul Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man arada ayyan soha lidhi sultanin, barang siapa yang menginginkan atau menghendaki menyampaikan aspirasi dalam bentuk nasihat kepada sultan, kepada penguasa, kepada pemerintah, fala yubdihi alaniyah, maka janganlah menyampaikan aspirasi, menyampaikan nasihat itu dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan dipublikasikan. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bih, akan tetapi hendaklah engkau ambil tangan penguasa tersebut, kemudian engkau menasehatinya di tempat yang sepi. Artinya tidak boleh di tempat yang terbuka, sehingga masyarakat tahu kalau kita menyampaikan nasihat, kalau kita menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penguasa, pemerintah. Qala fa in qabila minhu fadzaka, maka jika nasihatmu itu diterima, maka itulah sebenarnya yang dikehendaki. Demikianlah keinginan kita. Wa illa kana qad addalladhi alai, akan tetapi jika memang nasihat itu kemudian tidak diterima, tetap engkau telah melaksanakan apa yang telah menjadi perintah agama atas dirinya, yaitu menasehati penguasa tersebut. Ini yang dituntunkan di dalam agama. Ya, tapi bagaimana kalau cuma nasihat ya tidak didengar, kita kan rakyat kecil. Lah, maka dari itu yang menyampaikan nasihat ya jangan rakyat kecil, sampaikan kepada orang-orang yang sekiranya disegani oleh penguasa. Misalnya para ulama, misalnya orang-orang yang memang dikenal oleh para penguasa, sampaikan. Dan kalaupun kita sendiri yang menyampaikan, banyak jalur-jalur yang itu langsung kepada pihak penguasa. Namun sekali lagi, jika nasihat itu diterima, memang itulah yang kita kehendaki. Tapi kalau sampai tidak diterima, maka tugas amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa sudah kita laksanakan. Kita sebagai seorang muslim sudah tidak lagi terbebani untuk menyampaikan, untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkait dengan amar ma'ruf terhadap penguasa. Jadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Dan kita perhatikan dampak daripada demonstrasi. Walaupun awalnya mungkin berniat damai, tetapi itu semua mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan ketertiban umum. Dari mana kita tahu bahwasanya demonstrasi itu mengkhawatirkan ketertiban umum? Dari sikap yang diambil oleh aparat keamanan. Kalau demonstrasi itu sebuah kebaikan, kalau demonstrasi itu merupakan sesuatu yang bisa menciptakan kedamaian, aparat keamanan tidak akan mengerahkan pasukan sedemikian besar. Artinya secara akal sehat, sebenarnya manusia mengakui demonstrasi itu bisa berdampak negatif. Dan kenyataan di beberapa peristiwa demonstrasi, kemudian timbul konflik, timbul pertentangan, timbul kerusuhan, timbul hal-hal yang menimbulkan, timbul hal-hal yang mafsadat di tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak membungkam aspirasi rakyatnya. Islam memberi jalan. Silahkan rakyat menasehati penguasanya. Tetapi ada adabnya. Ada aturannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih tadi. Ambil tangan penguasa, nasihati di tempat yang tersembunyi. Sampaikan yang menjadi tujuan kita menasehati penguasa tersebut. Dengan bahasa sekarang, surati penguasa. Jangan lantas suratnya ditembuskan kepada media massa. Sudah sembunyi menyurati penguasa, ya saya surati. Tapi suratnya ditembus ke media massa. Sama saja bohong. Jadi jangan sampai dipublikasikan. nasihat tersebut. Dan penguasa tidak hanya presiden, tidak hanya wakil presiden. Penguasa bisa sampai ke jajaran yang paling bawah, baik itu RT, RW. Atau dalam aparat TNI, kepolisian, mungkin dari mulai Babinsa sampai kepada Panglima TNI. Atau dari Polsek sampai kepada Kapolri dan seterusnya sampai Mabes Polri. Itu bisa kita menyampaikan nasihat dengan hal-hal yang tentunya hal-hal yang ma'ruf. Ini Islam menuntunkan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, kepada pemerintah. Dan bagaimana sikap seorang muslim kalau pemerintah itu korup, kalau pemerintah itu memonopoli, rakus? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha, akan terjadi satu masa di mana penguasa itu rakus, mementingkan dirinya sendiri, memonopoli, dan melakukan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan seperti itu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum, engkau tunaikan hak penguasa muslim itu, yaitu engkau tetap mendengar dan taat terhadap sesuatu yang ma'ruf, tetap, wa tas'alunallaha alladhi lakum, dan engkau menuntut hakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pemerintahnya sudah tidak mau mendengar, maka engkau minta sudah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai wujud bahwasannya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh dalam hal yang ma'ruf kepada penguasa, kepada pemerintah, itu tetap berlangsung, tetap berjalan. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap ditunaikan. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudaya, akan terjadi sepeninggalku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'immah, para pemimpin, la yahtaduna bihudaya, yang mereka berjalan tidak atas dasar petunjukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yastannuna bisunnati, dan tidak menerapkan sunnah, menjalankan sunnahku, tidak melaksanakan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubahum qulubus syayatin, dan akan ada pada diri mereka seorang penguasa yang hati mereka, yaitu hatinya para syaitan, fi jismani insin, mereka berwujud dalam bentuk raga seorang manusia, tetapi hatinya hati syaitan. Bisa dibayangkan, wujud manusia tapi hatinya syaitan. Qala, disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik, apa yang harus aku perbuat wahai Rasulullah jika seandainya aku mendapati masa yang seperti itu, mendapati keadaan zaman yang seperti itu, apa yang harus aku perbuat wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir, engkau dengar dan engkau taat terhadap pemimpinmu, terhadap penguasamu. Wa in duriba dhahruka, walaupun penguasamu itu memukul punggungmu, walau pemerintah memukul punggungmu. Wa ukhidha maluka, dan mengambil harta milikmu. Fasma' wa ati', dengar dan patuhi, taati penguasa itu. Kalau zaman sekarang mungkin, wah gak adil, wah ini melanggar HAM, kan begitu. Tapi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru memerintahkan kepada kita, kepada umatnya, dengar dan patuh. Sekarang akibat demokrasi yang kebablasan kan begitu. Mau bangun jalan tol saja susah. Kenapa? Ya minta harga tanahnya yang enggak, ya, tidak wajar. Akhirnya pemerintah sulit membebaskan. Padahal di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ukhidha maluka, meskipun penguasa itu merampas hartamu. Rakyat kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi, fasma' wa ati', tetap engkau harus mendengar dan tetap engkau harus taat. Luar biasa. Ketika diuji oleh penguasa, diuji oleh penguasa. Ya kalau zaman sekarang belum ada apa-apanya dibandingkan kaum muslimin yang diuji oleh penguasa Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj sampai membunuh para sahabat. Membunuh yang menentangnya. Dia memenggal, membunuhi rakyatnya. Setelah itu dia duduk di atas jasad yang dibunuh. Kalau penguasa pada masa sekarang, ya, belum apa-apanya. Bahkan kita melihat pemerintahan sekarang luar biasa sabarnya menghadapi rakyat. Ya. Polisi sudah dipukuli, masih tidak boleh membalas. Iya kan? Ya. Polisi yang jaga istana itu sudah dikepuki, sudah ditusuk oleh bambu runcing, masih tidak boleh membalas. Padahal yang menetes itu pun darah seorang muslim. Yang berpakaian aparat itu darah seorang muslim yang telah ditumpahkan akibat dari hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika terjadi chaos, semuanya ingin cuci tangan. Semuanya ingin cuci tangan. Tidak ada yang mengaku, saya provokatornya. Saya, tangkap saya. Tidak ada. Sekian puluh aparat korban. Ada yang tertusuk bambu runcing. ada yang kena ketepel, dan belum yang dipukuli. Bukankah aparat itu juga seorang muslim yang tidak boleh ditumpahkan darahnya setetes pun? Kehormatannya, darahnya, kehormatannya, hartanya, karena ia seorang muslim harus dilindungi, dijaga. Siapa yang menjaga? Kita semua. Itu yang semestinya tidak boleh terjadi. Semestinya tidak boleh terjadi. Dan dampak yang lebih kita khawatirkan ketika massa itu sudah tidak terkendali, maka apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ketika massa yang sedemikian banyak tidak terkendali? Minimal harta seorang muslim sudah tidak terjaga lagi. Apa? Ya, kendaraan dibakar. Padahal Islam dalam menjaga harta itu sedemikian rupa. Sekecil apapun selama itu harta karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu dijaga. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menggambarkan bagaimana Islam itu menjaga harta. Menjaga rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai menggambarkan melalui hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang berkenaan dengan seekor lalat yang hinggap di atas minuman. Apa yang dilakukan ketika kita melihat seekor lalat hinggap di atas minuman? Tuntunan Nabi SAW, tenggelamkan lalat tersebut. Karena ketika ia hinggap di atas minuman, seekor lalat tersebut tengah menjatuhkan satu sayapnya yang mengandung penyakit ke air minum tersebut. Maka untuk sebagai penawarnya, penawar dari racun yang ada pada sayap, salah satu sayap lalat ini, penawarnya ada di salah satu sayapnya lagi yang tidak disentuhkan ke air. Maka tenggelamkan lalat itu sehingga sayap yang satu yang tidak disentuhkan ke air itu tenggelam di air. Faedah dari hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, menunjukkan bahwasannya ketika lalat itu sudah ditenggelamkan, kemudian lalatnya diambil, dibuang, airnya jangan dibuang. Kenapa airnya tidak boleh dibuang? Karena tabdzir. Karena Islam menjaga harta, walaupun hanya secangkir teh manis atau secangkir kopi. Lihat. Secangkir teh saja tidak boleh dibuang. Apalagi mobil aparat tidak boleh jadi rosok. Sampai harus dibakar. Takdir. Maka, subhanallah, Islam mengajarkan sesuatu yang sangat mulia sekali. Mengajarkan kepada umatnya bagaimana beradab, bagaimana bersikap santun. Sampai harta orang lain pun, sampai harta dirinya, harta orang lain, harta masyarakat. Itu dijaga, benar-benar dijaga. Ini terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika didatangi oleh para fuqaha Baghdad, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan beliau di penjara. Beliau di penjara itu sampai 3 penguasa silih berganti, beliau masih tetap di penjara. 3 khalifah berganti, beliau masih mendekam di dalam penjara. Satu ketika datang para fuqaha Baghdad. Ini fuqaha. Orang-orang alim kota Baghdad. Bukan rakyat biasa, bukan. Para ulama yang datang. Datang menemui Imam Ahmad. Apa yang diusulkan kepada Imam Ahmad? Para fuqaha Baghdad ini mengusulkan agar Imam Ahmad memiliki pengaruh kepada masyarakat. Oleh karena itu, bersuaralah di tengah masyarakat. Gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat untuk apa? Untuk mendemo penguasa. Imam Ahmad bisa. Pengaruhnya luar biasa. Tapi apa yang dinasehatkan oleh Imam Ahmad kepada para fuqaha Baghdad? Kata Al-Imam Ahmad, fanadharahum fi dzalika, setelah para fuqaha Baghdad itu mengusulkan untuk demo, mendorong masyarakat, memprovokasi masyarakat untuk melakukan demo ke hadapan penguasa, Imam Ahmad memandang para fuqaha Baghdad tersebut. Wa qala, kemudian Imam Ahmad berkata, alaikum bil inkari fi qulubikum. Hendaklah kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yaddan min ta'atih. Jangan engkau lepaskan tanganmu dari ketaatan terhadap penguasa. La tasukku 'asal muslimin. Jangan engkau patahkan tongkat kaum muslimin. Artinya untuk tetap pegang teguh kesetiaan kepada pemerintah kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan engkau tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin. Wangduru fi aqibati amrikum. Maka perhatikanlah apa akibat dari perbuatan mukhlak. Kalau sampai mengerahkan massa. Wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir. Maka bersabarlah engkau. Al-Imam Ahmad rahimahullah memerintahkan untuk bersabar. Sudah habis. Isya saja. Ikhafidin azakumullah. Lihatlah nasihat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dalam situasi fitnah, dalam situasi yang tidak menentu, stabilitas negara dalam keadaan tidak terkendali, seseorang bisa saja kemudian melakukan hal-hal yang bisa membahayakan keadaan ketertiban secara umum. Dan Islam mengajarkan bagaimana kita itu harus as-sam'u wa ta'ah kepada para penguasa. Dalam sebuah hadis akhraja at-Tirmidzi fi sunani, dalam bab masalah al-fitan. Saya singkatkan. Saya baca matan hadisnya. Hadis dari Ziyad bin Qusayb al-Adawi. Ia menyatakan, kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbar Ibni Amir wa huwa yakhthubu wa alaihi thiyabun riqaq. Aku bersama Abi Bakrah berada di bawah mimbar yang diperuntukkan bagi Ibnu Amir yang ia akan berkhutbah dengan mengenakan pakaian yang tipis. Faqala Abu Bilal, maka kemudian Abu Bilal berkata, siapa Abu Bilal? Abu Bilal adalah Mirdas bin Udayyah, Adul Khawarij, seorang yang memiliki pemahaman Khawarij. Kata Abu Bilal, "Ungzuru ila amirina yalbasu siyabal fusaq." Lihatlah kepada pemimpin kita. Ia mengenakan pakaian orang-orang fasik. Karena Ibnu Amir sebagai penguasa mengenakan pakaian yang transparan, tipis. Kemudian dilecehkan oleh Abu Bilal, seorang yang berpemahaman Khawarij. Faqala Abu Bakrah, kemudian Abu Bakrah mengatakan, "Uskut, diam kamu," kepada Abu Bilal. "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah fil ad ahanahullah." Barang siapa yang merendahkan, melecehkan, menghinakan penguasa Allah di muka bumi, Allah akan menghinakan ia. Qala At-Tirmidzi hasanun gharib. Ini tuntunan Islam di dalam menyikapi waliul amr, penguasa kaum muslimin. Bagaimana kalau ada orang penguasa kafir melecehkan agama? Ya, pertanyaannya terus terang saja. Bagaimana dengan kasus Ahok? Kan gitu saja. Bagaimana sikap kita? Sikap kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh waliul amr. Apa tindakan waliul amr? Memproses secara hukum. Ya sabar sudah. Sabar. Dan nanti gimana kalau dari hasil gelar perkara kemudian Ahok tidak bersalah? Ya sabar. Oh, kalian sudah memperjuangkannya. Kalian sudah menyampaikannya kepada penguasa. Dan penguasa sudah mengaturnya seperti itu. Sabar. Sebagaimana tadi Imam Ahmad memerintahkan bersabar kepada fuqaha Baghdad. Iya. Berarti tidak tegak keadilan. Ya sabar. Jangankan tidak tegak keadilan. Punggungmu dipukul saja. Hartamu dirampas saja. Kau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk as-sam wa ta'ah. Untuk mendengar dan patuh. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Kenapa sih hawa nafsu kita kadang-kadang menggelembung, menggelembung, menggelembung? Karena yang dibaca kita itu bukan Al-Quran. Yang dibaca kita itu bukan kitab-kitab hadis. Yang dibaca oleh kita bukan nasihat-nasihat para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang dibaca kita itu adalah Quran. Yang dibaca kita itu adalah titik-titik qaib, titik-titik .com. Yang isinya kabar-kabar, berita-berita, ulasan-ulasan. Yang dibaca oleh kita Twitter, yang dibaca oleh kita WhatsApp. Yang menjadikan kemudian kita dipanas-panasi. Kan begitu. Tidak terasa loh benak kita diprovokasi. Iya toh? Coba baca salah satu media. Wah iya ini, tuh kiai ini tuh ikut demo. Nah kan, ikut-ikutan. Dari mana? Lah ini beritanya. Nah, rujukannya beritanya. Mau disampaikan rujukannya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyatakan begini dan begini dan begini. Sehingga rakyat, sehingga kemudian masyarakat, sehingga kaum muslimin ditarbiyah. Ditarbiyah, dididik dengan merujuk permasalahan itu kepada Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Jangan dirujukkan ke media. Kalau ke media, ya berbeda satu media dengan media yang lain. Ya. Media yang ini banyak busernya, pendukung Ahok. Media yang ini lawan Ahoknya. Wah ya sudah, pusing kita. Ya. Urusannya urusan negara, diurusi oleh rakyat. Ya. Ini akhirnya menjadi sesuatu yang tidak sehat di dalam hidup bermasyarakat. Islam mengajarkan kepada kita untuk kembali melihat masalah kembali kepada Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat sedikit kajian kita pada malam hari ini, dan saya mohon maaf atas keterlambatan yang di luar prediksi. Kondisi jalanan yang cukup padat. Ya. Tidak ingat kalau hari ini hari Ahad. Ya. Banyak orang yang mungkin liburan, pulang kampung dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.